بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah taala. Beliau sebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fi qisatil mar'ah allati kanat taqummul masjid fa sa'ala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qalu matat fa qala afala kuntum adantumuni fa ka'annahum saghharu amraha fa qala dalluni ala qabriha fa dalluhu fa shalla 'alayha. Muttafaqun alaih. Tentang kisah seorang wanita yang dikenal biasa membersihkan masjid di masa itu, Masjid Rasulullah SAW. Nah, ini dia yang menyapu, dia yang bersih-bersih. Namun setelah sekian hari enggak terlihat perempuan ini, biasanya terlihat bersih-bersih ini. Waktu enggak terlihat, maka Rasul tanyakan, mana perempuan ini? Faqalu matat. Dia katakan matat. Para sahabat menjawab, sudah meninggal ya Rasulullah. Maka Rasul seperti kecewa dan menyesali. Beliau katakan, kenapa kalian tidak kabari aku tentang wafatnya? Dan perawi katakan, terkesan memang bahwa para sahabat saat itu menganggap remeh perempuan ini. Artinya dalam artian menganggap remeh, cuman perempuan pembersih masjid, gak seperlu itu untuk dikabarkan kepada Rasul SAW. Maka mereka tidak kabarkan. Kemudian Rasul katakan, tunjukkan padaku di mana kuburannya. Mereka tunjukkan, kemudian Rasulullah sholat di kuburannya, sholat jenazah. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wazada Muslim, kemudian Muslim tambahkan, "Tsumma qala inna hadhil qubur mamlu'atu dzulman 'ala ahliha. Wa inna Allah yunawwiruha lahum bi salati 'alaihim." Kuburan ini penuh dengan kegelapan kepada penghuninya, sallallahu alaihi. Gelap pada yang dikubur jenazah, dan Allah memberi cahaya penerangan untuk mereka yang dikubur dengan sholatku untuk mereka. Ya, ini karena didoakan. Nah, di dalam riwayat ini Ibnu Hajar ingin menjelaskan tentang hukum sholat jenazah, sholat jenazah di kuburan. Hukum sholat jenazah di kuburan. Di dalam hadis Abu Hurairah mengisahkan tentang wanita ini yang terbiasa dikenal membersihkan masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini laha qissah. Dia punya kisah yang ajib. Asalnya dia sebagai budak di suatu kaum. Walhasil, singkat cerita, sal ya, kain yang biasa di sal, nah, dipakai untuk menutupi leher, dan itu berharga, dari bahan apa gitu, cukup mahal, milik majikannya hilang. alibi terkuat tertuju kepada perempuan ini. Kamu yang mencuri, kamu yang ini, dan tangkap dan hampir mau disiksa sama mereka. Dia tetap mengingkari, nah, bukan aku gak mencuri, aku gak ngambil ini itu. Nah, gak ada lagi, kamu pasti kamu. Pasti dia berdoa memohon kepada Allah untuk diberi jalan keluar dan dibebaskan dari tuduhan yang tidak benar terhadap dirinya. Wa subhanallah, Allah kabulkan doanya. Saat mereka berkumpul semua, saat mereka hampir menyiksa, menghukum perempuan ini, datang seekor burung gagak atau semisalnya, membawa sal itu dan dilepaskan persis di atasnya mereka. Sehingga mereka tahu ternyata sal itu diambil burung. Ini diambil karena ringan, mungkin dibuat susuan atau apa. Entah bagaimana kemudian, ya tentunya Allah yang atur. Burung ini datang ke perkumpulan itu dan dilepas. Oh, ternyata ini syahid bahwa perempuan ini diketahui terbebas dari tuduhan. Lalu mereka bebaskan, mereka merdekakan, dan dia bersumpah atau berjanji untuk menjauh dari mereka dan mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kemudian Islam dan meminta untuk berkhidmat di masjid. Ini perempuan ini membersihkan masjid, ya, memakmurkan masjid secara hissi. Dia sapu, dia, mungkin ada ranting-ranting jatuh atau semisalnya, mungkin dia bersihkan. Nah, sampai kemudian wanita ini meninggal, dan tadi para sahabat tidak mengabarkan Rasulullah SAW. Sogoru amroha. Di riwayat ini disebutkan sepertinya mereka meremehkan perempuan ini. Ini seperti tadi, dalam artian bukan dilecehkan, bukan, tetapi mereka anggap cuma seorang wanita ini dan tukang bersih masjid, gak seperlu itu untuk dikabari kepada Rasulullah SAW, gitu. Atau di riwayat lain disebutkan memang saat itu Lailatun Dulma, di malam yang sangat gelap wafatnya perempuan ini. Sehingga mereka para sahabat juga gak ingin mengganggu Rasulullah, dibangunkan tengah malam sekedar untuk menyolati perempuan tukang sapu masjid. Makanya mereka juga tidak mengabarkan Rasul karena sebab itu, karena kejadiannya di malam yang sangat gelap. Di dalam hadis Rasulullah SAW kemudian meminta kepada para sahabat untuk menunjukkan kepada beliau tempat dari kuburan perempuan ini. Kemudian Rasul menyolati jenazah wanita ini. Hadis ketika Rasulullah katakan Allah menyinari kuburan ini dengan sholatku atau doaku untuk mereka, jenazah ini, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam membalas atau menghargai jasa dan kebaikan wanita ini, tukang bersih masjid, dan bahkan Rasul merasa kehilangan, mana fulana yang biasa bersih-bersih masjid sallallahu alaihi wasallam. Di situ menunjukkan berharganya dan tingginya jasa penting yang di dilakukan oleh wanita ini. Hadis menunjukkan kepada kita beberapa masalah. Yang pertama, disyariatkan berarti menjaga masjid kebersihannya, kerapiannya, dijaga dari segala yang menodainya. Bukti Rasulullah SAW menghargai jasa wanita ini sampai dicari kuburnya, didatangi, disolati. Nah, karena jasanya besar membersihkan masjid. Berarti memang membersihkan masjid itu masyru', disyariatkan. Dan di dalam riwayat memang disebutkan umira bi iqamatil masajid fid dur wa bi tathhiriha. Rasul memerintahkan untuk masjid itu didirikan di kampung-kampung atau desa-desa, dan diperintahkan untuk dibersihkan, dijaga kesuciannya. Nah, ini dari yang menodainya, agar tidak ada debu di sana sini, tidak ada apa namanya sawang, karena menunjukkan nggak dijaga, diabaikan begitu saja sehingga ada sawang di pojok-pojok. Rasul memerintahkan dijaga, dibersihkan dari segala yang merusak atau menodainya, mengotori masjid itu, kebersihannya, catnya, penerangan lampunya, harumnya, sehingga yang sholat nyaman. Dan itu berpengaruh terhadap kekhusyuan sholat. Ketika tempat ibadahnya nyaman, bersih, wangi, terang, berpengaruh, membantu banyak untuk orang khusyuk dalam sholatnya. Amara antutoyyab, memang diperintah oleh Rasul untuk diwangikan. Amara antunadzaf wa tutoyyab, selain diperintah untuk dibersihkan, dijaga kebersihannya, diperintah pula untuk diwangikan. Jadi wangikan. Ya, kalau di Arab sana, pewangian masjid itu dengan dupa, kayu garu, terutama haromen, haram Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah, jazakumullah khair, pemerintah sana tidak kurang-kurangnya setiap 5 waktu ada petugas khusus ngelilingkan dupa, kayu garu itu yang paling sekilo harga $500, $1,000, dibakar kemudian dikelilingkan ke masjid. Baunya masya Allah, kan membantu nyaman untuk sholat, baunya wangi, dan malaikat senang apa yang disenangi oleh Bani Adam. Kalau ini diwangikan, dijaga. Dan sebagian perawi hadis ada yang dikenal itu profesinya, seperti Nu'aim Al-Mujmir, dijuluki Al-Mujmir karena Mujmir itu dalam bahasa Arab tukang ijmar. Tukang ijmar itu tukang menyalakan arang atau kayu, kemudian nanti dikasih, di atasnya dikasih dupa atau kayu bakar tadi, kayu garu tadi, diwangikan. Al-Mujmir itu disyariatkan di dalam sunnah. Hadis pula mengajarkan kepada kita secara umum boleh atau bahkan disyariatkan masjid itu semaksimal mungkin dibuat nyaman untuk orang yang sholat. Karena kalau itu kotor, gak nyaman orang. Kalau zaman dulu misalnya ada ranting, ada apa, daun atau ini, ya orang gak nyaman ngelihat, matanya sepet, ada noda-noda dan gangguan di masjid. Maka diambil dari situ segala yang membuat nyaman, selama itu mampu dan bisa dilakukan, maka itu bagus. Jika memungkinkan, jika mampu. Misalnya tempat panas, misalnya daerah panas, dan mereka punya rezeki, maka dipasang AC, membuat nyaman. Udara akan lebih sejuk ini itu. Karena orang gerah juga, buat gak nyaman dalam sholatnya. begitu pentingnya, sehingga para fuqaha sebutkan kalau itu sholat sunnah, kalau itu sholat sunnah boleh orang lepas baju kalau dia gak nyaman, gerah luar biasa misalnya, berkeringat, dan karena ganggu khusyuknya, jelas berkeringat dan ini itu, khusyuknya terganggu, diperbolehkan dia ngelepas baju atau mungkin ganti baju yang lain yang di dekat dia dan membuat dia lebih nyaman. Menunjukkan kepada kita kenyamanan itu penting di dalam sholat. Kenyamanan itu berpengaruh besar terhadap kekhusyuan, tidak bisa dipungkiri. Nah, muhim tadi mungkin kipas angin, AC, penerangan, lampu, dan segala yang dibutuhkan yang membantu kenyamanan dan kekhusyuan jamaah di dalam sholatnya, termasuk wewangian tadi, diwangikan, vacuum cleaner misalnya, membersihkan karpet, hambal, dan semisalnya. Hadis pula menunjukkan boleh wanita yang menghandle semua ini, dia yang bersih-bersih, dia yang nyapu, dia yang ngepel, dia yang kalau sekarang misalnya dia pakai vacuum cleaner, almuhim boleh. Di zaman Rasul, masjid Rasul yang membersihkan perempuan, dan itu diketahui oleh Rasulullah. Nah, berarti boleh wanita selama dia jaga kehormatannya membersihkan masjid, selama tidak ada madarat atau fitnah, tidak ada fitnah yang dikhawatirkan dari perkara tersebut. Hadis pula menunjukkan betapa Rasulullah SAW peduli dan perhatian kepada para sahabatnya, yang laki maupun wanita. Terbukti Rasulullah tahu dan tanya, melihat di mana fulana, kenapa enggak kelihatan, menunjukkan kepedulian beliau dan perhatiannya. Kalau orang enggak perhatian enggak akan tahu fulana datang, fulan ada, enggak ada, ini itu, dia enggak peduli. Rasulullah enggak peduli dan perhatian kemana fulana enggak kelihatan beberapa hari, sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa boleh mengabarkan kematian seseorang, karena Rasulullah menegur para sahabat, kenapa kalian tidak kabari aku? Berarti kan boleh mengabarkan fulan meninggal, fulan wafat, fulana wafat, boleh dikabarkan. Dan tujuannya untuk orang mendoakan, untuk orang menyolati, agar jamaah yang menyolati lebih banyak, karena itu sebagai syafaat baginya menyolati. Adapun yang dilarang, niyahah yang dilakukan seperti masa jahiliyah. Kalau dulu di masa jahiliyah dulu, kalau ada orang mati, terutama yang kaya atau penguasa atau orang penting begitu, disebarkan, diumumkan di pasar-pasar, di kerumunan orang, perhatian, pengumuman, pengumuman, fulan meninggal, fulan mati, fulan ini, apa perlunya? Supaya terlihat wah, orang merasa kehilangan, orang nggak cukup itu, mereka bayar orang untuk kumpul di rumah duka, kemudian diperintah untuk nangis, dibayar. Tujuannya supaya ingin menunjukkan masyarakat kehilangan. Ini orang penting, orang yang dihargai. Kalau nggak dibayar mereka nggak mau datang, apalagi disuruh nangis. Sehingga nangisnya nangis bayaran. Ya nangis ya, gimana caranya? Mereka nangis bersama dan gemuruh rumah itu. Ada tangisan banyak. Ini semua haram dan niyaha yang dilarang di dalam syariat. Nah, ini yang dilarang. Adapun sebatas pengabaran untuk sholat atau doa, maka itu boleh. Dan Rasul meminta untuk dikabari. Kenapa tidak kau kabari aku? Karena tujuannya untuk menyolati, mendoakan. Nah, sebatas itu. Hadis ketika Rasul menyolati di kubur wanita ini, jika itu dilakukan maka kubur dijadikan antara dia dengan kiblat. Bukan di kanannya, bukan di kirinya, bukan di belakangnya. Karena Rasul disebutkan fasolla alaiha. Layaknya sholat jenazah. Kan kita sholat jenazah, jenazah antara kita dengan kiblat. Kita kalau kiblat ke sana, ini jenazah, kita di sini. Kan begitu. Maka kalau dikubur pun mau menyolati jenazah, ya begitu. Ini kuburannya, kiblat sana, kita di sini posisinya. Allahu Akbar. Menyolati. Nah, itu yang dilakukan dan dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis pula menunjukkan bahwa yang sholat terhadap jenazah yang sudah menyolati tidak perlu mengulangi sholat lagi terhadap jenazah yang sama. Karena kalau seandainya para sahabat ikut sholat, pastinya akan dinukilkan dalam riwayat ini, maka Rasul sholat kepada wanita ini di kuburnya dan para sahabat ikut sholat di belakang Rasul, akan disebutkan begitu. Tapi gak ada penyebutan itu, menunjukkan sahabat gak ikut sholat karena sahabat sudah menyolati. Makanya orang yang sudah menyolati jenazah gak perlu menyolati dua kali atau tiga kali. Sekali ya sudah cukup. Itu sholat dia terhadap jenazah tersebut. Dan dalam perkara ini ada beberapa madhab pendapat di kalangan para ulama. Antara lain mereka sebutkan boleh mengulang sholat secara mutlak, mengulangi sholat terhadap jenazah. Ada yang mulai mengatakan boleh mengulang kalau ada sebab. Kalau tadi secara mutlak. Yang kedua boleh mengulang kalau ada sebab. Apa sebabnya? Misalnya mereka sebutkan jenazah ini disolati oleh sekelompok orang, beberapa jamaah. Kemudian dia ikut sholat bersama mereka. Ada kelompok lain, ada jamaah lain, mungkin keluarganya atau temannya, ingin menyolati juga kepada jenazah ini. Maka boleh bagi dia untuk menemani atau bersama mereka menyolati jenazah ini. Jika ada sebab, maka boleh dia mengulang sholat kepada jenazah yang sama. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Boleh mengulang kalau ada sebab. Hadis Rasulullah sebutkan kuburan itu gelap dan itu umum, bahkan itu kepada orang-orang soleh. Nah, perempuan ini sahabiyah, wanita mulia, sahabat Rasul. Tetap Rasul katakan kuburan itu gelap bagi penghuninya, dan Allah beri cahaya karena doa Rasul untuk mereka yang dikubur. Juga terkait yang di kuburan baqir, Rasul katakan inna hadhil kubur mamlu'atun ala ahliha dhulma. Kuburan ini penuh kegelapan bagi penghuninya. Baqi, sahabat di situ semua yang dikubur radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya ini mengingatkan kita agar orang tidak tertipu dengan dirinya, tidak tertipu dengan amal solehnya. Aku banyak amal solehnya, aku ini orang bertakwa, aku ini orang ini dan itu, merasa tenang, mereka tertipu dengan dirinya. Gak tahu apa yang kamu alami nanti di kubur. Masyaallah, alhamdulillah. Sahabat kurang apa? Perjuangan mereka bersama Rasul, nyawa mereka mereka korbankan, harta mereka. Tetap Rasul katakan kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan. Kurang apa? Maka ini membuat orang agar tidak lupa daratan dan bangga dengan amal solehnya, dengan ketakwaannya. Bukan Allah yang selamatkan. Assalamualaikum. Hadis menunjukkan bahwa doa bagi orang mati itu berguna. Mendoakan orang mati itu bermanfaat. Makanya Rasul katakan tadi wa innallaha yunawwiru halahum bisolati alaihi. Allah beri cahaya karena doaku untuk mereka. Maka itu yang berguna dan itu tujuan kekuburan. Tujuan kekuburan untuk kita yang ziarah kubur memberi manfaat bagi yang dikubur, siapapun yang dikubur itu memberi manfaat dengan mendoakan mereka. Mendoakan mereka semoga diampuni Allah dosanya, diamankan dari azab kubur, dilindungi dari fitnah kubur, diberi cahaya dalam kuburnya, dilapangkan kuburnya. Doa. Bukan sebaliknya seperti yang dilakukan sebagian orang, ziarah kubur untuk mendapat manfaat dari yang dikubur dengan meminta-minta sesuatu kepada yang dikubur. Dia pingin keturunan, dia pingin naik jabatan, dia pingin ini, dia pingin itu. Datang ke kuburan fulan, datang ke kuburan fulana, menyampaikan hajatnya, saya pingin ini, saya pingin itu. Minta manfaat dari yang dikubur. Kebalik, kamu yang ziarah yang memberi manfaat, bukan kamu mengambil manfaat dari mereka. Seandainya itu mungkin, seandainya itu bisa. Terbalik, yang dikubur butuh doamu, yang dikubur butuh kebaikan, manfaat darimu, bukan kamu yang mengambil manfaat dari mereka dengan meminta ini dan itu. Seandainya itu pun bisa mereka lakukan. Hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa di kuburan hendaknya orang mengingatkan yang lain, teman-temannya atau jamaah yang hadir, untuk melunakkan hatinya, diingatkan tentang kematian atau seputar itu. Makanya Rasulullah katakan kuburan ini dibumikan kegelapan. Ini kan peringatan. Diingatkan orang bahwa mereka pun akan mati, akan dikubur, dan kuburan itu dipenuhi dengan kegelapan, begini begini. Kan orang mengambil pelajaran, hidupnya dipenuhi dengan bekal untuk setelah kematiannya. Dan itu kebiasaan salaf, sahabat dan tabi'in. Disebutkan kalau ada jenazah seakan-akan tidak bisa dibedakan mana keluarganya, mana yang bukan. Semua pada menangis, semua pada sedih, semua pada terdiam. Tidak seperti yang dilakukan kebanyakan orang, ikut ke kuburan, sementara di kubur itu bicara sendiri-sendiri, guyon, ketawa, ketiwi, kesana, kemari, ngakak-ngakak. Ini itu seakan gak ada kematian, seakan dia gak akan mati, seakan dia gak akan dikubur juga. Gak ngambil pelajaran. Di kuburan dia merokok, di kuburan dia canda, guyon ini itu. Bukan itu tujuan ke kuburan. Kita ke kuburan untuk mengingat akhirat, mengingat kematian, melunakkan hati. Seperti yang Rasulullah ingatkan, kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan. Agar orang bersiap-siap dan mengambil pelajaran. Hadis juga menunjukkan bahwa penilaian pada seseorang itu kepada ketakwaannya, kepada imannya, ilmunya, amal solehnya, akhlaknya, agamanya secara umum. Lihat perempuan ini, wanita yang profesinya tidak lebih dari tukang sapu masjid, meninggal dunia beberapa para sahabat menganggapnya enggak perlu dikabarkan kepada Rasulullah SAW, segera tukang sapu masjid. Tapi karena ketakwaannya, karena imannya, karena ini, Rasulullah peduli. Sampai tanya di mana kuburnya, didatangi, disolati, didoakan. Maka itu penilaian segala-galanya. Bukan dinilai orang itu dari profesinya, bukan dinilai orang itu dari cantik dan kayanya, tampan atau miskinnya, bukan itu. Tapi dari akhlak dan agamanya, iman dan takwanya, karena itu yang bersama dia, itu yang berguna baginya dunia dan akhiratnya. Kecantikan pudar, mungkin bersama kamu saat sekarang usia dia masih 20-an misalnya, cantik, masya Allah, begini begitu. Masuk usia 40 misalnya kalau masih hidup, 50 sudah keriput, sudah jelek, sudah pudar. Kekayaan juga enggak selamanya orang kaya, bisa bangkrut, bisa gulung tikar, bisa pailit. Al-muhim penilaian segala-galanya dan yang menentukan adalah agama. Bagaimana akidah seseorang, bagaimana akhlak dan ibadah seseorang, itu yang terpenting. Makanya juga Rasulullah SAW terkait wanita mengingatkan tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena empat sebab padanya. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, keluarganya, dan karena agamanya. Udah Rasul katakan, pilihlah yang karena agamanya agar kamu gak celaka. Kamu gak akan celaka kalau kamu menilai penentu kamu menikahi wanita ini karena faktor agamanya. Dia wanita yang taat, dia wanita yang ibadah, dia wanita yang berakidah. Bukan atas dasar syahwatmu, bukan atas dasar syahwatmu. Karena kamu sudah kadung kesemsem, karena kamu sudah kadung dalam tanda kutip cinta, seneng sama dia, udah buta mata, sudah gak ngerti agamanya bagaimana, bismillah, sudah pokoknya jalan diminta. Kamu gak tahu bagaimana nanti ke depan. Ya sekarang kamu lihat seperti itu luarnya, fisiknya. Begitu kamu masuk kehidupan serius berumah tangga dengan dia, kelihatan aslinya. Bagaimana ketaatan dia kepada suaminya saat itu kamu akan dapati. Bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akidahnya kepada Allah. Karena dia calon ibu dari anak-anakmu. Kamu sibuk di luar kerja, kamu banting tulang di luar sana. Anak-anakmu bersama ibunya dari bayi. Pengaruhnya kuat, mulai dari susu ASI yang diberikan seorang ibu ini kepada anaknya. Siapa ibu ini? Ketakwaannya, kesolehannya berpengaruh kepada anaknya dari air susu yang dia berikan. Dari itu anak ini kembang tumbuh besar. Belum lagi doktrin-doktrin yang dia ajarkan. Nah ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu. Siapa dia? Hati-hati di dalam memilih calon untuk ibu anak-anakmu karena agamanya. Makanya dari 3 atau 4 sebab yang karenanya wanita itu dinikahi, kata Imam Ahmad, hendaknya dia jadikan pilihan karena agama itu pilihan terakhir. Penilaian terakhir. Kamu lihat kecantikannya misalnya, cocok sesuai dengan yang kamu maukan, putih dan lain sebagainya. Kategori kedua, melihat kekayaannya ya, keluarga menengah ke atas mungkin kurang lebih masuk. Kategori ketiga, keluarganya, bapaknya, karena itu juga penting. Faktor genetik, nanti keturunannya seperti apa, pengaruh. Siapa bapak dia, siapa ibu dia. Kamu harus tahu keturunannya, karena berpengaruh pada anak-anakmu. Wal'irqu dassas dalam riwayat, keturunan itu sensitif. Sensitif sekali. Mungkin anak ini gak seperti kamu, mungkin anak ini gak seperti ibunya. Anak ini meniru seperti kakek-kakeknya atau nenek-neneknya dari pihak ibunya. Nah kalau itu gak baik, keluarga yang kamu sendiri gak tahu merah atau putih hitamnya, celaka kamu nantinya. Dasar sangat sensitif keturunan itu. Atau mungkin bukan sekedar itu, dari keturunan itu ternyata ada yang agak gak sempurna akalnya, kurangin sensitif. Perhatikan keturunan penting. Al-Muhim misalnya ini masuk, baru penilaian terakhir agamanya. Ini cantiknya masuk, hartanya masuk, keluarganya masuk, ternyata agamanya coret, gak baik, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya gak masuk, bukan tipe wanita yang pantas untuk diperjuangkan, maka kamu tolak, kamu gagalkan. Apa dasarmu menggagalkan? Penilaian agama. Karena agama, kalau kamu jadikan penilaian agama itu teratas, pertama dilihat agamanya. Agamanya bagus, masya Allah, soleha, wanita bertakwa, masya Allah, dan segala-galanya akhlaknya. Masuk, dilihat hartanya bagus, keluarganya bagus, kecantikannya gak masuk. Kamu tolak. Atas dasar apa kamu menolaknya? Karena kecantikannya. Itu yang menentukan pilihanmu, celaka kamu. Kamu menolak perempuan ini karena syahwat pribadimu, bukan karena penilaian agama, tapi urusan kamu sendiri. Bukan demikian cara memilih wanita. Agama itu final, penentuan pamungkas terakhir, masuk atau tidak. Di situ penentuan kamu memilih wanita ini menunjukkan kamu orang yang bertakwa atau bukan. Kamu gak akan peduli dengan kecantikannya, kamu gak akan peduli dengan kekayaannya, gak akan peduli dengan keluarganya, kalau agamanya gak baik. Penentuanmu agama. Ini terakhir dan final sudah. Begitu seharusnya seorang mukmin dalam menilai dan mendudukkan segala sesuatu. Kalau ditanya pekan depan, Allah Alhamdulillah.